أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه بنية قبول تمام كل سوء مأمون إلى حضرة سيدنا وحبيبنا شفيعنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ثم إلى أرض البيت الكرام والصلاة والقرب البنجري ولا روح شيخ محمد قشف الأنوار بهج إسماعيل البنجري ولا روح جميع مشايخنا ومعلمينا والدينا وماتنا وقراباتنا وأصحابنا وجيراننا أجمعين ولا روح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إن الله تعالى الكريم يغشهم الرحمة المغفرة يعين علينا وعلى ذريتنا أجمعين من مرضاتهم وأنوارهم وأسرارهم وأحلامهم ونفحتهم خصوصيتهم وكرامتهم في الدين والدنيا والآخرة وعلى نيتي أن الله تعالى يرزقنا وأزواجنا وأولادنا وذريتنا التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة في خير غرض وعفو وسلام وشفاء العجل الأمراض الباطنية والظاهرية والروحانية والجسمانية وطول العمر إلى فوق المئة في صحة أمنا وعافية أمنا لإعلاء كلمة الدين والإخلاص والصدق واليقين وأن الله لا يعذبنا وإياهم في الدنيا وفي البرزخ وفي القيامة ويدخلنا وإياهم برحمته جنة الفردوس بغير حساب على تلك النية يا رب الأرباب على كل ما نوى بصراط الصالح إلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الحليم الذي كل حرف كتبه ويكتب أبد الآبدين ودار الفاسدين رضي الله عنه وعنكم وعن جميع المسلمين وقال رضي الله عنه ولا تواجه الإنسان بما يقرب من الحديث من قبالك أو تبليغ من غيرك ولو أن تعطى على ذلك أجرة فلا تقبلها ولو كنت مضطرا إليها فإن كسر خاطر المؤمن أشد من هدم الكعبة 70 مرة. Dan janganlah engkau menghadapkan kepada manusia dengan perkataan yang dibenci oleh manusia itu, baik perkataan itu dari engkau sendiri atau menyampaikan daripada kata orang lain yang isinya kata orang lain itu dibenci oleh yang mendengar. Jikalau engkau diberi upah atas menyampaikan kata-kata yang pada senang didengar itu, jangan engkau menerima upah itu, walaupun engkau menghajati akan upah itu karena susah. Karena bahwasanya menyakiti hati orang yang beriman satu kali itu lebih besar dosanya daripada meruntuh baitullah 70 kali runtuh. Wa idza kana mubalaghu fihi sururun lil mu'minin fas'a ilaihi walau habwan. Dan jika ada kata-kata yang disampaikan kepada orang, baik langsung mengatakannya atau perantara orang lain, tetapi yang disampaikan itu, yang dikatakan itu adalah berita gembira bagi orang beriman itu, maka hendaklah tatkala engkau mendengar berita yang menggembirakan hati orang beriman, hendaklah engkau bercepat-cepat menyampaikannya kepada orang beriman itu, walaupun engkau sedang keadaan remekot. Jadi kalau mendengar berita yang cagar menyenangkan hati orang, kita itu belanja hendak menyampaikan. Sebab itu menyenangkan hati orang beriman itu luar biasa pahalanya. Kalau menyakitkan hati orang beriman dengan kata-kata, baik langsung atau menyuruh orang lain, itu lebih besar daripada meruntuh Baitullah 70 kali. Artinya kalau menyenangkan ke hati orang beriman itu dengan pandar tadi, dengan kata-kata dan berita tadi, itu luar biasa pulang pahalanya. Jadi dari sini apabila berita itu menggembirakan, walaupun ikam itu batin kaum, artinya ringkot, ikam itu menyampaikan ke orang yang beriman tadi supaya inya itu mendengar berita tadi senang hatinya, walaupun kaya itu. Jadi dilarang keras kita itu berpandir dengan kata-kata yang menyakiti orang beriman, dan disuruh kita menyampaikan kata-kata yang menyenangkan saja. Itulah hubungan orang beriman sesama-sama orang beriman, saling senang menyenangkan. Fa inna akabir as-sahaba mithlu Abi Bakr wa Umar kanu idza nazalat ayatun fiha bisyaratun lil mu'minin yastabiquna ayyuhum yubashshiru lima ya'lamuna fi dzalika min adz-dzawabi wa yarabuna fi. Maka bahwasanya pembesar-pembesar dari sahabat Nabi seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, mereka itu apabila turun ayat yang mengandung kabar gembira bagi orang beriman, maka mereka itu belanja siapa di antara mereka itu yang menyampaikannya. Karena mereka itu yakin pada yang demikian itu menyampaikan daripada pahala yang besar, maka mereka itu selalu gemar menyampaikannya. Wa fil hadithi man sadafa min akhihi syahwatan bukira lahu wa man sarra akhahu al-mu'mina faqad sadallahu ta'ala. Barang siapa mengabulkan akan keinginan dari saudaranya satu, niscaya diampuni Tuhan dosa-dosanya. Barang siapa menyenangkan hati saudaranya seiman, maka seakan-akan ia menyenangkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ru'ya al-banu man adkhala ala mu'minin sururan falaqallahu min dhalika sururi 70,000 malakin yastaghfiruna lahu ila yaumil. Barang siapa menyenangkan hati orang beriman satu kali, maka Allah jadikan dari kegembiraan itu 70,000 malaikat yang senantiasa mengucap istighfar kepada Allah untuk orang yang menyenangi hati orang beriman sekali itu. Tadi mulai inya menyenangi, malaikat yang 70,000 itu mintakan ampun bagi Allah kepada Allah untuknya sampai terjadi hari kiamat. Apalagi yang disenangi itu ribuan orang beriman. Orang beriman ribu-ribu yang gembira hatinya. Sekali mengembirakan itu 70,000 malaikat yang mendapat ampun. Kali 1,000. Jadi kita disuruh oleh sajian dalam wasiat ini, jangan menyakiti hati orang. Diganti dengan menghibur hati. Dengan kata-kata. Jangan ada kata-kata kita itu menyakitkan ke hati orang. Jadi apabila berpandai, orang semua minta. Wa tajannabil majalis allati tahsulu fiha al-husumatu wal majalis allati yughtabu an-nasu fiha wal majalis al-muttahamata fa inna kizamal hizamati zimamus salamah. Dan lagi wasiatku, berjauhlah olehmu dari majelis-majelis yang terjadi di dalam majelis itu pertengkaran, dan majelis-majelis yang di dalamnya mengupat-ngupat aturan, dan majelis-majelis yang dianggap di sana terjadi kejahatan-kejahatan. Karena bahwasanya malazimi hizama, ini hizama adalah kata-kata kinayah, Asalnya hizamah itu binatang itu diikat. Jadi apabila yang diikat kan ini kada tahu lagi pas ke kemari. Nah, jadi maknanya hizamah di sini fa inna hizamal hizamah maka bahwasanya malazimi manyandiri. Zimam salamah itu memperkuat dasar salamah. Jadi di zaman sekarang ini kalau hendak selamat jangan kata keluar rumah. Ini wasiat beliau. Lalu ujar almarhum Tuan Guru Haji Abdurrahman Barabai Kupi, kalau orang raja sidin di dalam rumah kada terdengar kaki langkahan kecuali rumahnya naruh. Tapi kalau orang penjalan lalu kecelakaan itu baik-baik. Terjadi kecelakaan di jalanan, kalau di dalam rumah jangan terjadi. Matinya ujar sedin di sini fa innal hizamal hizamah zimam salamah. Jadi kepada bini-biniku, anak-anakku, nang di rumah aja nang sarumahan ulun aja nah, dangaratan dina wasiat daripada Habib. Jangan rapi banyak keluar rumah. Lamun hendak salamah. Tapi lamun hendak sebaliknya terserah aja. Jadi takutan mana kalau kena bini ulun ya takut penjalan atau anak penjalan. Kalau pina di jalanan kecelakaan motor kata balik sekedar motor kara apakah semenyan itu kan karena keluar dari rumah. Jadi jangan keluar rumah kecuali perlu batas. Ingat lagi ulun kejadian di zaman almarhum Tuan Guru Habib Muhammad Amin Qutbi di Mekah. Pada ketiga di akhir umur beliau, arti di akhir umur beliau membuka rumah. Karena riwayat guru-guru ulun ini dari umur 40, 50, 60 itu mesti ada perubahan-perubahan. Lalu di umur yang sudah akhir, umur 60-an itu sidin setiap jamaah haji datang musim haji itu nang ulama-ulama besar-besar nang jauh-jauh itu negeri nang jauh-jauh datang nang berziarah ke rumah Syekh Amin. Sesudah berkumpul ulama besar-besar tadi di seluruh dunia tadi terkumpul di situ Baelang, lalu guru rasul waktu itu almarhum guru rasul hadirkan. Lalu ada pertanyaan di situ, bagaimana wahai Habib zaman sekarang untuk keselamatan? Bagaimana lurung jalan keselamatan di zaman sekarang? Itu pertanyaannya. Maka Sayyid Amin menjawab, ujar Sayyid Amin, as-suhur wal-wazumul huyur war-wayrawil-hur ila antamud la-ghayr. Tidak ada jalan lain kalau hendak selamat di zaman sekarang. Pertama, as-sukut, berdiam. Wal-wazumul buyut, malazimi di dalam rumah. War-ridha bil-hud, makan sejumur. Ila'an tamut, sampai mati. La-ghayr, tidak ada jalan lain lagi. Kalau sudah orang alim ganal wali Allah Ta'ala kubul gaus memadahkan nama itu terserah kita-kitanya aja orang-orang Allah sidinnya pangkulan sidinnya pulang lebih 10 tahun di dalam amal khawar maya syukunnas pada melihat manusia watarakat daras amtih ma'aja illa wata'adah bin baik duduk dalam amar dalam ya'budu rabbah menyembah Allah lebih dari 10 tahun. Jadi kepada kata orang awam macam apa amun sudah orang alim nang ganda-ganda kaya ya. Ilamun kita ada punya alasan kalau aku menyendiri pada kelompok hubungan manusia, aku hina. Sebab itu meninggalkan hablum minannas, terserah aja. Terserah aja, namun ada pendapat lain, terserah. Cuma kita mengesahkan di dalam kitab kayak ini, nah wasiat. Saya amin maka itu, nah. Tunji Abdurrahman Kupi, maka itu, nah. Guru Sampan Mulia Kacawari Ali Jumat kawan malam sanayan lain pada itu silin kada keluar rumah. Guru Usin Ali kada keluar rumah hari Jumat pun silin istikharah. Pabilanya istikharah bagus pulak ke masjid, pabila kada bagus silin kada telah pakai istikharah. Guru Sakrani hari Jumat pakai istikharah. Guru Tuhan Haji Abdul Qadir Hasan hari Jumat pakai istikharah. Jadi terserah kita aja lah, terserah kita aja lah. Kalau sudah orang-orang nangka itu nang Tuhan tua kaya itu dan wasiat nangka ini kita aja. Kalau hendak selamat, zima mustalamat ilatizam hizama. Seperti binatang nang diikat, artinya kada kemana-mana. Mondak selamat. Kalau ada pendapat lain, mun di rumah aja meninggalkan hablum minannas, kumpul-kumpulan orang, karena sedangkan hadisnya alaikum bil jamaah fa inna dil ma'al jamaah, itu salah aja. Salah aja. Cuma jangan disalahkan pendapat sidin ini nang wasiat kabut ni jangan disalahkan. Lamun pada sesuai lawan sorang, kalau jalan cocok lawan sorang, git sidin ini jangan disalahkan. Itu aja. Fakun min ahli hadis zaman ala asadil halal. Nah, lagi wasiat beliau. Engkau berada di zaman sekarang ini, hendaklah sangat-sangat waspada. Kenapa? Fa innahum yaqta'un bima yashinuka bidzan. Karena urangan zaman sekarang, mereka itu selalu anggapan-anggapan yang mengakibatkan menjahatkan engkau itu selalu yang diyakini oleh mereka. Jadi mereka itu berpedoman dengan kiraan, berpedoman dengan sangka-sangka, berpedoman dengan pengenasan. Apabila mereka itu ada di perkiraan tadi, nang perkiraan itu mengakibatkan engkau menjadi jahat, maka mereka yakin. Jadi bahasa kitanya ringkasnya itu, zaman sekarang banyak manusia yang bersifat buruk sangka lawan orang. Wa yaqibuna bima yazinuka bil iyah. Mereka itu kada percaya pada sesuatu yang memperbaikakan akan engkau. Ini adalah perang. Kalau nang cagar kita itu jadi bagus, maka mereka kada percaya. Jadi kebagusan kita, kebaikan kita, walau nampak dilihat, inya kada percaya. Tapi keburukan kita itu selalu diwantar-wantarkannya kemana-mana. Begitulah keadaan sifat kebanyakan orang di zaman sekarang ini. Ujar sini. Jadi ikam bahati-hati banar hidup di zaman sekarang. Ditambah lagi, ya rohun di atarotika liyulun waliyal lizuka bi arsinatihim. Mereka itu ketawaan apabila kedapatan engkau melaksanakan satu kesalahan. Apabila ikam kesalahan satu aja, inya bampik, gembira ini. Sebab apa? Apabila kesalahan ikam itu kelihatan kurang, maka ikam ada di uji ulang lagi. Ikam dicela orang. Jadi inya imong apabila ikam dicela oleh orang, imong inya. Apabila orang kena memuji ikam, sakit pada hatinya. Inya nak? Lian minggu kabi al-sinatihin. Apabila ikam ada kesalahan sama buting aja. Lalu ketahuan, maka mereka itu gembira dan mereka itu menyampaikan kepada kawan-kawannya satu persatu, satu persatu, satu persatu itu bersama kejahatan engkau tadi. Wajah rohuna ihsanah li Allah yasmau man yuzmi alaika bihi, dan mereka itu pada senang hati melihat engkau berbuat baik ke orang lain. Kenapa? Karena mereka itu kada senang mendengar satu aja orang nang memuji nang senang lawan kita. Maksud mereka itu jangan ada seikung lagi nang memuji ikam. Berataan mahina ikam itu maksudnya orang lain. Matinya aku pasrah tadi pertama jangan banyak keluar rumah satu. Nang kedua sangat-sangat bahagia bagi ini. Masalah nang ketambahan di atas pandir di dadah. Nah macam apa apabila kita terpaksa kita di rumah kurang nang datang macam apa? Wal hawara an tarabbu dana minhum alayka idza habaru layla. Apabila mereka berada di majlis ikan lalu mereka memuji ikan, maka anaklah ikan sangat waspada lagi atas pujian-pujian orang-orang sekarang. Autaskuna ilaihim fi hali ikramihim laka. Lebih-lebih lagi apabila orang zaman sekarang ini memuliakan lawan-lawan sangat-sangat waspada. Hati-hati benar. Fa inna ad-daniya wallazi la ya'rifu wa la ya'lamu shay'an la yusallimu laka ma yusallimu laka min al-makarim. Maka bahwasanya orang-orang yang dekat dengan engkau satu, dan orang yang kada kenal sama sekali lawan engkau dua, nang ketiga dan orang yang kada alim semuanya itu kada mau menerima nang dilihatnya di badan kamu daripada kebaikan. Inya kada ketuju melihat kebaikan ada di diri engkau. Pertama urang banget. Kedua urang nang kada takut lawan engkau. Ketiga urang kada alim semua itu kada ketuju melihat kebaikan nang ada di awak ikam. Mbah macam-macam. Apabila sudah kah itu keadaan urang zaman sekarang, pasan tu nang terakhir pala talum umum lama yalum dama yalum pala talum umum. Jangan sekali-kali ikam mahina akan mereka dengan lidah. Ini pasan tu. Kalau sudah urang nang kah itu sudah keadaan zamannya, jaga mumpung jangan mahina kalau urang kaya. Urang nang arah kalau nang sorong nang kada kenal kah, nang kada alim kah. Kan sifatnya daripada angka itu tadi. Ikam jangan mencela lawan mereka dengan lidah sama sekali, jangan mencela. Bahayanya celaan di muntung ikam ini sangat berat. Kenapa? Karena fa inna hadhihi sunnatullah fi khalqi. Kalau ikam mencela, berarti ikam mencari jalan supaya jangan terjadi yang kayak itu. Kan yang kepala tadi, kebaikan kita kada dilihatnya. Kalau ada kesalahan kita, diwantarakannya. Maka itu tak. Nah, ini ikam jangan mencela orang yang kayak itu sifatnya. Kenapa? Karena memang seperti itu juga Allah Ta'ala melakukan lawan kekasih-kekasihnya. Tidak ada satupun kekasih Allah nang kada kaya itu hidupnya. Qadi betala bihal anbiya awal sahabat wal awliya. Pertama nabi-nabi nang diuji kaya itu. Apabila ada kesalahan langsung diwantarakan Allah. Kebaikan-kebaikan sidin ditutup oleh Allah. Was sahabat dan urang nang mengawani lawan nabi kan najwa. Wal awliya dan wali-wali Allah semuanya. Qala Allah Ta'ala firman Allah latublamunna fi amwalikum wa anfusikum wala tasma'unna minal ladhina utul kitaba min qablikum wa minal ladhina ashraku adhan kathira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dhalika min azmil umur. Surah Al-Imran ayat 186. Latublamunna fi amwalikum ay latukhtabaranna latakhtabarunna fi amwarikum bil fara'idhi fiha wal hawa'iji. Akan diuji oleh Allah kamu pada harta-harta kamu. Latublawunna latakhtabarunna, diuji kamu. Allah menguji fi amwarikum bil fara'idhi, pada segala harta-harta mereka, kamu dengan segala kewajiban-kewajiban harta. Kewajiban harta itu diantaranya membayar zakat. Ini diuji nih, diuji. Wal hawaidi bil faraidi fiha wal hawaidi, dan segala macam hajat-hajat. Artinya kalau kita tetap bisi duit, diuji Tuhan lawan duit kita. Banyak orang yang bahajat teman kita. Banyak orang yang bahajatakan duit teman kita. Itu ujian juga. Sebab orang tahu kita menemukan. Ini ujian lah. Wa anfusikum. Nang kedua ujiannya bukan di harta saja. Wa anfusikum, awak diuji Tuhan. Bil ibadati wal badat, dengan segala ibadat dan bala musibah. Ini ujian dia awak. Jadi ibadat macam-macam ibadat itu ujian dia. Melaksanakan kata-kata bala, nyata aja kan sudah ujian dia berada bala. Ibadat itu ujian dia. Nah, macam apa aja ibadat itu ujian. Nah, itu biasanya. Supaya ibadat ini mujur-mujur lillahi ta'ala. Karena orang mbak ibadat ini mbak arti orang yang suluk. Arti suluk itu berjalan menghadap Allah. Orang berjalan itu ada sanggungnya, ada petunjuknya. Sanggung dan petunjuk adalah ilmu. Berjalan menuju hadrat Allah hanya menghampirkan diri kepada hadrat Allah. Ujar kita itu hendak mencapai makrifat kepada Allah. Jadi berjalan. Berjalan ini dengan ibadah. Nah, lalu di perjalanan ini gangguannya ada setan, ada dunia, ada babinya. Gangguan di tengah jalan ada suara-suara, ada kakawanan-kakawanan, ada lagi kemuliaan orang. Coba lihat Rasulullah SAW. Waktu berjalan, itu iblis, jin ifrit sudah menakutkannya di belakang. Supaya Nabi berpaling. Apabila berpaling, kada berjalan lagi. Iblisnya di belakang. Jadi ujar Jibril nang kada memisahi lawan Rasulullah. Nah, ini perlunya ada yang memimpin. Kalau berjalan serongan kada ada memimpin, iya. Ada musuh di belakang, lalu berpaling, kada berjalan lagi. Bakal lagi nih lawan musuh. Ujar Jibril, jangan digaduhi, baca ini aja. Nah, inilah kalau ada bacaan-bacaan panghalang. Bacaan-bacaan panangkah. Panangkah. Jangan kada bisik, panangkah, jangan kada bisik. Jadi ada yang dibaca pagi, sore, ada yang dibaca hendak buing, ada yang limbah asar aja, ada yang tengah hari aja. Penangkal-penangkal itu jangan pada bisik. Satu, limbah itu Nabi berjalan pulang, sekalinya ada orang bapak biasa. Bini-bini bahas. Nah ini Muhammad, coba lihat dia enggak minta lihat dia aja. Ujar Jibril, jangan, itu dunia. Jadi kalau kita diuji dengan perhiasan-perhiasan, lalu kita asik dengan menggaduh, kita asik dengan mengurus perhiasan tadi, sudah tak paham di perjalanan. Berjalan pulang, Nabi, ada pulang panggilan suara di kanan, ada di kiri. Ujar Jibril, jangan didengari suara-suara di kanan. Jangan. Itu dari Yahudi dan Nasrani. Kemudian, jadi baka atau mendengari pandarnya aja kada, apalagi empat bakawan lawan-lawannya. Berjalan pulang, Nabi terus, Nabi berjalan. Di tengah jalan sembahyang yang wajar. Kemudian limbah berjalan Nabi itu pulang, lalu melihat pulang orang tuha bongkok. Ya Muhammad, lihat di aku, tulungi aku. Maka Nabi ini kan melihat biasanya kalau orang tuha sidin hormat, kalau orang minta tulung menulungi, sifat Nabi kayak itu. Jangan dilihati, jangan ditulungi, itu iblis menyerupai kaya orang tuha supaya ikam sasar. Jadi Nabi kalau mau juga terus saja, walaupun ham coba biarnya Tuhan iblis terus saja. Sampai akhirnya Nabi Muhammad turun daripada apa? Daripada apa? Tunggang yang sedih tadi nak buruk, lalu diikat buruk tadi, lalu masuk ke masjid dihormati. Nabi Muhammad menjadi imam. Bilalnya Jibril, makmumnya semua nabi-nabi, semua rasul-rasul, semua malaikat luar biasa. Makmum yang di belakangnya bukan orang biasa, orang yang berpangkat tinggi semuanya. Di sisi Allah lagi pangkatnya rasul, nabi, malaikat. Satu pun pada tadinya rasul dan nabi dan malaikat itu semuanya jadi makmum. Sidin jadi imam, ujiannya jadi imamul awliya anak-anak anbiya wal mursalin wal malaikatul mukarramin. Maka Nabi Muhammad kada duduk di situ. Kada duduk di situ. Nabi Muhammad tetap berjalan naik. Langit pertama yang menyambut pemulaan manusia Nabi Adam. Kalau pun Nabi Muhammad asik bergaul dengan Nabi Adam, kada. Jalan, jalan Jibril, jalan sampai Nabi Ibrahim nang Tuhan juga orangnya pulang membawa ibu kandar Nabi Ibrahim pulang. Ujar Jibril, udah cukup aja udah tinggalkan aja. Nah naik juga kadang asik bermajelis kan bermajelis itu asik bermajelis tadi. Apalagi nang hadir di majelis tadi nabi-nabi rasul-rasul mereka kada. Ini bukan terakhir, bukan tujuan ini. Ini cuma di tengah jalan aja, sementara aja. Harus ditinggalkan. Kemudian Nabi Muhammad sampai naik ke dalam surga. Lalu Nabi Muhammad melihat ya surga tadi melihat surga. Apa? Ujar Jibril. Naik. Jangan bertinggal di surga. Surga yang aslinya nih. Ya tadi tinggalkan. Kada boleh batahan di tengah jalan. Sebab segala macam yang tadi sampai ke surga, ini lain dari Allah. Itu ngarannya huruf ghaib. Aghyar masih wallah. Apabila lain dari Allah, jangan disatukan dengan Allah. Nang kita tuju Allah, nang lainnya samaan was-was. Baik iblis yang di belakang jin ifrit tadi, maupun yang kerencelangan di kiri kanan tadi, maupun panggilan kiri kanan, maupun yang berupa kaya orang tua, maupun surga, maupun anu jadi imam tadi, pangkat jadi imam, yang makmumnya nabi-nabi rasul dan mereka tadi, artinya orang memuliakan ini, apalagi yang memuliakan tubuhan orang yang pangkat di dunia aja, makinnya, jangan digaduhin itu, jangan digaduhin. Jangan dirasa seorang sudah sampai, jangan. Ini sampai surga sudah, Tapi jangan bertahan di sini. Lalu Nabi melihat neraka. Nah, neraka ini di mana? Di bawah bumi yang ketujuh. Maka Nabi di atas langit, berarti khasyaf. Nah, yang artinya melihat yang gaib. Nah, ujar Jibril keras. Jangan tertipu dengan itu. Nah, ini. Jadi kalau kita berjalan beribadah dalam kamar, beribadah, lalu melihat ulun misalnya melihat bulu kusuk. Itu was-was. Was-was itu was-was. La ilaha illallah, iyyaka na'budu. Nang aku sambah Allah, bukan khasyaf. Maka ngarannya itu makom. Nang tadi pang panggilan di belakang was was. Nang kiri kanan tadi pang itu ngarannya hal. Jadi semuanya ada makom, ada was was, ada dakwah. Semuanya itu lain dari Allah, masih Allah. Iya tak nak duduk nang urun sambah tiang. Lalu nang Nabi lihat di kanan di kiri dijumlahkan, ada nang menyenangkan hati, ada nang menyusahkan hati. Ujar Jibril terus jalan. Jadi kada tertipu dengan apa nang menyenangkan, kada tertipu dengan apa nang menyusahkan. Nah ini kadang-kadang urang nang beribadat ini apabila nya kasusahan lalu beribadat. Jadi dorongan susah nang jadi beribadat. Seandainya kada disusahkan inya kada beribadat. Jadi kada karena Allah ibadat teh. Ada lagi urang nang kasenangan. Kasenangan. Misalnya napa-napa senang. Karena senang lalu ibadatnya bertambah daripada biasa. Lalu biasa baca selawat 1000. Lalu senang hati, lalu 3000. Nah, karena senang tadi jadi menambah. Jadi bukan karena Allah. Samunyaan banyak tipu perdayanya. Banyak tipu perdayanya banyak. Ad-dunya daru balwa. Selama di dunia tetap kita dapat ujian. Macam-macam wadah lukum wa nabdukum bisyari wa farfitna. Ujian itu berupa kebaikan dan berupa kejahatan. Semua ujian aja. Ya Allah ya salam salimna wal muslimin. Mudahan Tuhan menyelamatkan kita. Kita dalam keadaan jahil, kada tahu di keadaan ahwal, kada tahu di adwa, kada tahu di anu mukasyafat, kada tahu di maqam. Sedangkan perjalanan kita ini mesti melalui ada ahwal, ada maqam, ada adwa, macam-macam itu. Kada paham kita, tapahan di situ dikira udah sampai, padahal balik. Ibadah wal bala ulang. Jadi wa amkusikum bi ibadati wal bala. Nang dibaikan ini tafsir jalan lain. Bukan terjemah, bukan. Wal bala dan segala macam bala. Macam-macam ya bala. Nah itu ujian di diri itu. Kita ringkasakan bala itu artinya sakit hati, sakit pikiran. Penyebab sakit hati, penyebab sakit pikiran kan macam-macam. Kadang-kadang bini kita begini-begini. Kadang-kadang anak kita begini-begini. Kadang-kadang keluarga kita begini-begini. Nang menjadi lalu pikiran kita, hati kita sakit. Itu ujian ya. Lalu awak kita sakit. Kenapa bila hati sakit, awak sakit? Jaring. Anjlok. Apabila pikiran ada yang sakit, hati sakit, anjlok badan. Idza salahat salahat huwa idza fasadat fasadat kullu ala wa hiya al-qalb. Jadi awak garing entah wa tasma'unna min alladziina utul kitab ayyuhum nasara min qablikum wa min alladziina asyraku min al-arab adam kathira min as-sabi wa ta'am. Kamu akan mendengar dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, yaitu Yahudi Nasrani. Wa min alladziina asyraku, dan orang-orang yang musyrik daripada Arab. Adam kathira, akan gangguan yang banyak. Minas sabbi wa ba'ni, daripada sumpahan-sumpahan mereka dan daripada cercaan-cercaan mereka. Ini Tuhan kada akan sudah. Pertama ikam dibari duit banyak, diuji zakatnya, dan diuji banyak kurang yang menghajatakan lawan ikam dan masalah duit tadi. Nomor dua, diri ikam diuji dengan ibadah yang ikhlas, dan diuji dengan beberapa macam penyakit. Dan kalinya ikam diuji pula orang-orang Yahudi Nasrani dan ikam sabar atas ujian yang di atas tadi. Wataku bin faraidi, dan ikam itu menjaga diri bin faraidi dengan mengerja segala yang wajib-wajib saja. Inna dzalika, maka bahwasanya sabar dan mengerjakan wajib-wajib min azmil umur ay ma'lumatiha allati yuqzam 'alaiha li wujubiha, daripada perkara yang dicita-cita karena memang hukumnya wajib. Jadi pertama sabar, yang kedua melaksanakan kewajiban, itu hukumnya adalah memang wajib. Nah, di sini wa in tasbiru sama. Oleh sebab itu ujar sidin tadi, kalau nyawa hidup di zaman fitnah menyeraput kaya ini, undah harap nyawa pala talung bumbu. Jangan sekali-kali muntung nyawa menghina mencela lawan orang lawan kaya ini. Sebab tercela orang banyak, kadang ayu kepalanya. Istilah orang tua bahari itu kupiah kalau dipakai lagi. Nah, sasak lawan dengan pemukul. Jadi muntung aja dijaga. Kemudian waqala ta'ala dalam surah Al-Furqan ayat 20, wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la ya'kuluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Waja'alna ba'dakum li ba'din fitnah tasbiruna wa kana rabbuka basira. Surah Al-Qur'an ayat 20. Wa ma arsalna qablaka min al-mursalin, dan tiada kami mengutus sebelum engkau dari segala rasul, illa innahum la ya'kuluna ta'am, melainkan semuanya memakan makanan, sebab manusia. Walam sunatul aswad, dan bisa berjalan di pasar karena manusia. Kalau malaikat kejalannya di langit, makan ada. Kalau jin di dalam bumi, kalau manusia juga memang di pasar berjalan makan pula. Ujarnya orang-orang yang memusuhi Nabi lah. Yakannya bujur rasul, adanya makan pang. Yakannya bujur rasul, ada ke pasar. Namunnya ke pasar juga, berarti manusia biasa. Namunnya makan, berarti manusia biasa. Ada rasul adanya. Lalu ujar Tuhan, sabarataan rasul unda itu, makan aja. Semenyaan rasul unda itu, berjalan aja di pasar. Lalu dalam tafsir jalan lain, fa'anta mithluhum filal. Engkau ya Muhammad sama aja lawan orang rasul yang bahari, makan juga ke pasar berjalan juga. Mbah makan apa? Waqad qila lahum mithlu ma qila lahum. Sesungguhnya rasul-rasul yang bahari dicela maki, dicaci maki, dimusuhi oleh orang-orang di zaman mereka. Maka ikam Muhammad ayat tujuan. Dicaci maki, dicela juga oleh orang-orang di zaman ikam. Waja'ana ba'dakum li ba'din fitnah, dan kami menjadikan satu dengan yang lainnya fitnatan, menjadi baliyah, menjadi ujian. Uktulian ghaniyu bil fakir. Itu tafsir jalan lain. Dipuji orang yang sugih dengan diadakan orang yang fakir. Apalagi yang fakir ini garing pula. apalagi nang garing ini bisi bini, bisi anak. Nang garing ini akhir garing ada kau bercari. Sedangkan inya sehat kan sudah, ya tak fakir hidupnya. Ditambah garing pulang, kalau kau berusaha, bininya mesti makan, anaknya sekolah. Nah ini ujian Tuhan kepada orang yang sugi-sugi. Apakah orang sugi memperhatikan dengan orang yang garing? Nang kada kalau baca ini, bisi anak, bisi bini, mesti sekolah, mesti makan pulang. Adakah yang sugi memperhatikan ke sini? Ataukah kesugihan gak sentinya aja? Lama orang kalah nang susah nih, tapi awaknya sehat, masih kawa mencari lagi, mencari kayu pakai hutan, gak sen makan sorong dan bini dan anak, karena sehat. Tapi kalau nang garing, kalau kawa mencari lagi, macam apa? Inilah ujian Tuhan lawan orang. Apa inya memperhatikan kepada orang yang garing? Apalagi nang garing ini bawa obat lawan dokter. Lamun bawa obat lawan kampung itu biasa kada seberapa baurut. Baurut itu ya paling-paling berapa? Awalnya 50 lah, 100 lah. Upahnya amin membari aurutan lah. Itu. Nah, tapi kalau bawa dokter, waduh, obatnya larang-larang. Apalagi nang ujarnya bunyi paten obatnya. Ada gampang. Obat larang-larang. Makanin menemukan obatnya tahan untuk 3 hari baru habis lagi 3 hari ini anu penyakitnya bertambah alih pulang obat lain nuker pulang baru lagi alih pulang berapa duit nang tambuang apabila bawa obat dokter tuh itu kan siapa kan duit aja banyak-banyak bawa obat kampung urut baik pun pak urutannya bisa pulang mun pak urutannya pulang nang mestinya ke kanan ke kirinya mengurut bertambah anunya bengkoknya uratnya artinya kesilahunya menginum jamu pulang nah, bisa aja tersalah jadi jangan ada yang minum jamu anu aja minum teh aja sudah teh yang artinya sekira lama minum tehnya sekalinya tehnya teh yang kuning itu sekalinya maginnya bakurus artinya hendak nang obat nang nah pengarannya tradisional kada paham hendak obat nang dokter kada berduit apalagi nang penyakit ini mesti dihadapi dokter operasi kada kawa jalannya kecuali operasi nah inilah Tuhan menguji orang nang sugi-sugi apakah inya mau membantu gasan operasi orang-orang ataukah inya kada mendengar hadap. Jadi kalau kita meelangi orang garing itu nang dibawakan duit. Lamun beelang ulang orang garing ban kayaknya jadi kamu bersiap-siap aja sudah ya. Kita udah harapan hidup lagi. Sekali meelangi nang dibawakan tuh berita nang cekar mati. Orang meelang itu membawa duit. Jadinya melihat kertas sigar ada gampangan kertas pian ada orang hendak lapangan tenan. Lalu anu jam-jaman itu keciuman baunya dengol yang berbau bau lain makanya makan karena pak kiawan karena keluarga datang makan jam-jam berbau jadi ada nanti lo itu si kong nyaman aja jangan mikirkan itu karena enggak oh, nyaman bunyi harap ini apa nyaman aja udah carikan karkas karena yang datuk upi antihan berbau datang di mana aja utak ibarat pengguna ditutupi dengan kertas maka bau jangan ketutup ayo jangan diam ya nyaman sekalinya dikiawakannya tukang sedot jamban mbak bisa sedot itu habis tahinya banyak karing tahinya kan itu bau lagi kan kenapa adalah baunya lagi jar kan ada lagi jar kalau anda kapal ya nama telur kertas sekali maksud kertas tadi duit ya duit kertasnya hebat benar mana kali bau. Apalagi kalau kita bisi kula warga nang garing banyak 45 ikung nang garing garingnya ini mesti nang obatnya ini mesti nang ke Surabaya pulang ya Allah si nang berduit ini antara dua tak apa kada mau kada uja iblis jangan uja akal keluarkan duit membantu kula nyaman Ini perlu nak diperiksa ke Surabaya, ini perlu operasi. Ujar iblis, jangan dibantu lu nulis nama aja. Nang kami nyawa juga kalau bisa menjaga kesehatan jangan kayak ini. Mana mbari duit kada pun mau main pulang rumah nyamannya telinga. Waswahihu bil maridi. Ini tafsir anu jalan lain yang belum baca. Dan orang yang sehat diuji dengan orang yang garing. Dengan orang yang garing ujiannya. Apakah yang sehat ini mau membantu yang garing? Waswahihu bil wadi'i. Dan orang yang mulia dengan orang yang rendah. Apakah yang berpangkat ininya memperhatikan lawan yang di bawah, lawan yang di bawah. Yang berpangkat-pangkatnya bupati, ya kan? DPR memperhatikan kayaknya lawan rakyat nih atau sama sekali kada memperhatikan. Mbahnya duduk di situ dapat gaji sebulan sekian tentu nih limbahnya ada masalah lalunya apa apa ngarannya itu rapat napa rapat malam sidang waktu sidang tuh berapa kan luar duit nah itu kadang-kadang berbagi pulang apabila hadir sekali sidang dapat sekian atau kayaknya memperhatikan nih merasa aku ini berdosa apabila kalian perhatikan rakyat. Ini intan-intan yang halus-halus nih. Tidak ada lagi di pasaran kita di sini, kemana bukanya? Maka itu termasuk bahan baku. Sedangkan peraturan, setiap bahan baku yang di daerah, kada boleh dibawa ke daerah lain selama orang daerah satu masih menghadap. Namun bahan bakunya intan halus ini udah dibawanya orang Korea, intan yang ganda orang Korea juga, macam apa orang kita sini? Nah, apalagi yang dikusuknya orang sini, jadi pengusukan kita bisa galian lagi. Ayo, kenapa yang dijual orang di pasar intan itu lagi? Intan yang dijual kada ada lagi sudah dibawa ke Korea berapa lagi? Kada ada lagi penghasilan di pasar intan. Nah ini tugas pemerintah ini. Pemerintah ini tugasnya yaitu imigrasi. Imigrasi. Periksa dulu nah paspornya apa tujuannya. Berdagang, berdagang apa? Intan ketahuan itu. Apabila ini tegarahan ada berdagang, kada boleh. Buliknya membawa intan, kada boleh. Apalagi intannya, intan mantah, barang bahan baku. Yang masih diperluakan, dibutuh-butuhkan nanti oleh orang sini. Nah, pahamlah. Nah, kemudian bupati pulang. Nah, DPR masuk aja terang. Lawan pulang direktur rumah sakit. Ini banyaknya yang kurang bergawin rumah sakit. Ada kehadiran. Nah, ini pulang. Perhatikan bujur-bujur orang mencari ini. Pertama, dokternya harus ahli. Dan cukup dokternya. Jangan dokternya kada cukup. Kalau nang jaring ini 100, mahajatakan dokternya 5, siapakan dokternya 6. Kalau pindah garing, sikung. Ini nang mestinya dokter berlima, sikung aja. Jadi nantinya belum siap, bisi rumah sakit tuh belum siap lagi. Belum siap lagi. Karena gak ahlinya dulu, hanya alat-alat yang canggih. Soal bangunan, nomor 3. Ini bangunannya nomor 1, alatnya nomor 2, tenaga ahlinya kada bisa. Ini bupati yang didengarkan lawan apa, lawan direktur rumah sakit. Dan orang yang garing tadi, sudah tahu aja garing kalau kau berusaha, jangan kita mengambil hasil lawan orang yang garing tadi. Jadi orang garing diulah dagangan, jangan sama sekali. Sudah ada aja daerah pemerintah yang menggaji sekian, jangan lagi mengambil daripada orang menggaring ini. jangan diambil hasil dari orang menggaring ini, jangan. Jangan rakan tore direktor, jangan rakan kia bupati. Kasihan orang menggaring ini, kasihan tari maras. Mana sudah garing, mana dokter yang ahlinya yang merawat kadada, mana perawatnya yang mesti mencucuk ini kada bisa, kesalah-salah aja kadada belum ahli, belum berpengalaman, nang kenapa orang yang garing ini? Duit pulang kadada, pengeluaran tiap sekalinya berapa? Anak balak berjuta-juta. Dimarasi, dikasihani. Ini pejabat-pejabat ini nih, mesti ini mengetahui dan orang yang di bawah-bawah ini. Ini orang-orang yang sugih tadi nah, diuji dengan fakir, orang sehat, diuji dengan orang garing, orang-orang mulia, diuji dengan orang yang hina. Jadi nang tadi pangkulan sinang pakir diuji lawan nang sugih, sinang garing diuji lawan nang sehat, sinang hina diuji lawan pemerintah. Nah, ya kulit tani fi kulit. Malila aku nopal awal fi kulit. Ini lamunnya kada sabar, golongan nang sakit-sakitnya kada sabar, lalu makan merelon nonton. Kenapa lah jadi keadaan aku kada cara orang? Ujar sinang susah, kenapa aku lah kada sugi? Ini neneknya kada tahan ujian, kenapa aku kada sugi? Berarti kenapa Tuhan kada adil? Nah ini ujiannya, tuh orang garing pulang. Kalau orang nakal, kalau orang susah, kalau orang sugi tadi, kenapa jadi ada orang susah? Lalu unad ditunda. Kada si susah nek, kenapa aku jadi kada disugihan kan? Asa behiri aku kada sugih nek ujiannya. Wajahnya bak-bakum ribak jen fitnah. Satu dengan lain menjadi ujian. Ujar nang garang pulang, kenapa aku jadi kada sehat cara orang itu? Orang itu gawiannya maksiat tapi sehat kada. Aku ni gawian beribadat kenapa garing terus? Beheraan aku nih sekali dimangani kangkung bina. Nah, pangkal mentawa itu beheraan karena kangkung dimakan. Lantaran kada dinang maurus, urang garing beuntung batuahai. Pabila mau merawat mulai jahil, bahlul, bertambah garingnya. Sudah tahu aja urang beheraan yang disurungi. Nah, kangkung. Sudah tahu aja orang kata begigi disuruhnya kacang bau. Kacang yang mantah itu. Merawat kada tahu bunga kasihan jomongnya. Orang kada tahu. Nah, jadi kenapa jalan garing aku nih kada disehatkan padahal gawian ku ibadah. Ada orang itu gawiannya maksiat kada pernah garing. Selisih makan aja kada kebanggar. Padahal gawiannya bilang ya Allah aja sembahyang kada puasa kada apa-apa. Ada aku nang panjang bayang pemuasa, kenapa kesembaikan penyakit malah bertambah terus. Nah itu lamunnya kada sabar, matinya atas biru, sabar. Nah orang yang sehat pangkulan, kenapa jadi dijadikan orang garing ya? Uyuhnya unda, mau ongkosi uyuhnya unda maharagu. Ini sih yang sehat nih, bulan kan maharagu, kalau orang garing, bisa kada sabar nih. Ajar aku, jak aku tahu, jak kawin buru usuk saja. Pada kawin dengan ini, kenapa bilang siang malam mengharapuinya aja, takkan nabi silaki numpang garingan. Ada guru usuknya kada terlihat garing. Itu pang jadi bahiri ya lalu. Bahiri lalu melihat laki orang sehat terus laki sorong penggaringan. Lo bahiri ya. Itu ujian juga pulang. Orang yang sehat diuji lawan garing. Orang yang garing diuji lawan sehat. Nang garing ini bisa bahiri, kenapa jadi unda nang garing kadangnya? Ujian nasihat, kenapa jadi? Ada nang garing jadi tidak uyuh, maharagu. Pulang. Apalagi nang garing itu umat. Nang maharagu ini anak, anaknya tunggal pulang sorongan. Jadi nang menduiti sorong, nang maharagu sorong, bawa ke rumah sakit sorong, nang menunggu rumah sakit sorong juga, nukar obat sorong juga. Nya kalinya dokter pun kok kan obat dokter tuh beri resep aja kertas nang bejalan ke apotek kita jual maka seikungan mana tunggal menggaring umat seorang pulang. Ya kanya bisa dalam sana ada kau lo gantian bagi maharago, apalagi seorang nang perdu ayam ini maharago kuitan garing dua pulang. Macam apa ikan ujiannya kula warga kada kada melanginya apalagi mah menulungi bahagian kula warga bini pulang kada baju orang melangi apalagi mah menulungi lawan duit lawan awak jiran pulang itu juga tu ai kamu kada sabar mun kada sabar mun ada lagi ujiannya umat garing sorang garing dua pulang. Tapi ujar dan ujar Tuhan undang menjadi kalau kayak itu undang. Jadi itu sabar ya, maksudnya Tuhan mau mengulang kayak itu sabar ya. Artinya kan kalian ingat Tuhan Tuhan lah ya. Apabila kalian ingat Tuhan, kalian ingat sendiri matinya ingat seorangnya siapa hamba. Apabila hamba ada Allahnya. Nah, bagaimana Allah mengatur kita terima? Minto. Tapi siapa nak awak ingat terus-terusan kayak itu bah? Jarang orang nang kawa ingat nang kaitu nang banyak orang kada ingat. Jadi ujar yang apa pulang, ujar yang bapak angkat pulang, kenapa jadi anu macam-macam laporan dan benda rakyat nah. Ih melaporkan orang kau iyalah tadi apa mengumpulkan anu bahan baku ingkan mantak kada. Iya kada? Ujar nang anu pulang macam-macam lah macam-macam. Ujar nang garing pulang kenapa jadi bupati lawan direktur mengambil ka anu ambil ka penghasilan pulang lawan nang garing-garing ini sedangkan apa melayaninya dokternya melayani ka tempat lain jua perawatnya mintu jua makan gin jalan kada ngarah suara ayam nah kalau ayam masak tahu tempe tempe tahu makanannya kada sing uyah halam pulang. Mun sudah garing buburnya kada bau uyah pulang bau wangkangnya bau uyah kada bah tu cekar kucing nang disuruh ka kucing itu kada lawan orang garing sebab pabilanya babawang ba ayam pulang buburnya nah ya kalau lah ya kalau anu rugi rumah sakit itu pulang di dalam hitungan tuh jadi kada menulungi orang garing ngarannya itu ngarannya mamalar lawan orang garing itu dipalarnya. Biar jalan sarikinya kan. Karena ulun cuci darah hari apa kan rumahnya lalu ana dicucuk ulun jarum saring ganda kan biar ya. Ulun nyampe akan bujur aja nang sanasib nang sama-sama sakit. Kasian benar ada nang kana anak dia. Kana anak penyakit paru-paru kasian banyak muak wala. Kana anak nang ya Allah. Ada nang di Surabaya yang minta jualan tak payah cuci darah umur 11 tahun kan anak halus dicucuk lawan jarum nang gonol itu cuci darah 11 tahun cuci darah sekalinya aja setahun aja sebab jantung bertahan mati nya orang cuci darah itu penentuannya jantung apabila jantungnya kada tahan lagi ampe dicuci matian jalannya ada gampangan 11 tahun kenapa pian tetuhan sedikit pada Muhammad Amin sudah berabahan dan pernah dicocokkan ada gampang sudah memang kaya itu nasib dirinya 15 tahun meninggal nangkai mapa umahnya kaya cuci darahnya bayarannya ulun tak gunakan sama dan orang tua juga kalau pang ini kan anak misalnya dimurahi kan matinya ulun kali menghimbau lawan matinya orang-orang yang bisa di rumah sakit ini jangan mengambil penghasilan lawan orang-orang sakit jangan menolongi lawan orang-orang sakit itu ditolong ngarannya ini menolong kasihan ya kemudian si orang yang anu tadi bapak angkat jangan pulang tapi kenapa jadi macam-macam anu apa artinya permintaan rakyat jangan berdaur-daur si rakyatnya itu juga kenapa aja macam-macam sudah permintaan dah surat ada masuk beberapa kali pada di kabul-kabul lagi oleh bupati sebagainya jangan kadang-kadang aja makan obat duduk rane-rane aja sabar-sabar aja. Atasbirun ala ma tasma'un mimma tulitum bihi istifhaman bimakna al-amri ay tasbir. Apakah kamu bisa sabar atas segala bala-bala di atas Ini adalah istifham bimakna al-amr. Ai isbiru. Artinya hendaklah semuanya bersifat sabar. Itu perintah. Nang menjadikan ujian aku, nang menyuruh sabar aku. Jadi sabar itu nang penting sabar. Wa kana rabbuka basira. Allah sebagai Tuhan engkau basira biman yasbiru wa biman yajzaa. Allah Ta'ala tatap membalas urang nang sabar dan Allah Ta'ala membalas urang nang kada sabar. Sidin tetap melihati, sidin tetap mengawasi siapa nang sabar, siapa nang kada sabar. Qala Imam Abi Hanifah Syihrah, ujar Imam Abu Hanifah Nu'man bin Thabit, iyahsuduni fa inni ghairu laihimi qubli minan nasi ahlul fab liqada husidu pada mali walahum ma bi wa ma bihimi wa ma ta'aktaruhum ghaidhan bima yajidu in yahsuduni. Lamun urang-urang tuh menghiriri lawan aku, fa inni ghairu laihimi, maka aku kada mencela akan mereka pada malayana. Qabli minan nas ahlul qabli qad husidu, manusia-manusia nang bagus-bagus sebeluman aku dihiriri urang juga. Urang nang sebelum aku gin dihiri urang jua, apalagi aku. Mbah macam apa sikap Imam Abu Hanifah? Fa inni ghairu laihimi, aku kada mencela lawan urang nang dihiri. Nah ini anu senjatanya. Jangan ada muntung kita macam-macam lawan urang diam-diam. Pada mali walahum mabi wa mabihimi, maka Tuhan membalas. Nikmat Tuhan nang lawan aku sasar bertambah. Adapun sakit hati nang ada di badan mereka itu nang diri bertambah juga. Wa ma ta'aktsaruhum ghaidhan bima yajidu. Dan nang paling banyak daripada orang nang diri tadi matinya karena marah lawan aku. Dalam Quran, qul mutu bi ghaizikum, matilah kamu disebabkan marah. Marah itu karena hiri. Jadi kasihan orang yang hiri mati di dalam marah. Apabila mati marah, su'ul khatimah. Nah, orang yang dihiri jangan menuntung menghina lawan orang yang hiri. Tahu aja sudah orang tuh hiri, amun kita sambati dimusuhinya bandaran kita. Biar aja dia kata nyematinya kan mati sakit hati. Rasa sakitan hati agak kena jantungnya entah. Fa alaika bil insafi min nafsika ma amkana wa adamil intisafi minhum. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Doakan ulun sarumahan, mudahan Allah maampuni, memaafkan segala dosa ulun sarumahan. Dan kepada pian berataan ulun banyak-banyak meminta ampuni, minta maafi, minta ridha, minta halal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallallahu wa sallam. Alhamdulillah al-Fatiha. Hadratun Nabi. Iyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka at-taubah wal maghfirah wa at-tawfiq wal hidayah wal istiqamah wal husnul khatimah. Allahumma ya muhawwil al-hawl wal ahwal, hawwil ahwalana ila ahsan hajatika ya karim ya mutaal. Allahumma kun lana wa la takun 'alaina, Allahumma kun lana wa la takun 'alaina, Allahumma kun lana wa la takun 'alaina. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Ma syaa Allah la quwwata illa billah.